Mitra Bisnis, konten menulis sebuah perusahaan protes ke pengadilan pajak karena kasusnya mandek hampir 2 tahun. Berkas permohonan peninjauan kembali atas kasus sengketa pajaknya tidak kunjung dikirim ke Mahkamah Agung. Bahkan kuasa hukum perusahaan tersebut mengaku pesimis dengan langkah protes ini karena undang-undang tidak memberikan sanksi kepada pengadilan pajak yang berlarut-larut dalam memproses pengiriman berkas pajak ke Mahkamah Agung. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Masalah kita ini ya, di MA itu cuma ada satu hakim pengadilan pajak itu. Perkaranya ada ribuan. Nah, itu nggak selesai-selesai. Dan hakimnya itu kadang-kadang sudah begitu capeknya karena kita nggak mengangkat banyak hakim pajak gitu. Di Mahkamah Agung itu saya dengar cuma ada satu. Nggak tahu dia udah tambah 2 lagi untuk bisa memeriksa ribuan perkara pajak yang naik banding. Setelah peristiwa Gayus itu juga orang pajak nggak berada di putusnya juga hakim-hakim pajak. Dan semua-semua dibangkitin ke Mahkamah Agung. Udah ribuan. Di sana masalahnya perkara yang ada bagaimana lu periksa pembukuan orang di sana kalau hakimnya cuma satu. Ini harus kita perbaiki sistemnya, saya pikir. Jangan semua-semua itu karena orang gak percaya itu masuk ke pengadilan. Seharusnya ada orang jenderal pajak itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan juga. Sehingga lebih sedikit pergi kepada pengadilan-pengadilan itu. Kadang-kadang kita ini yang salah. Sehingga orang masuk ke pengadilan itu juga untuk mencari keadilan. Tapi hakimnya gak cukup, orang yang ahlinya gak cukup. Apalagi di Mahkamah Agung. Saya dengar hakimnya cuma satu. Bagaimana dia bisa selesaikan perkara sudah 10.000 saya dengar. Bagaimana dia bisa baca pembukuan-pembukuan gitu. Jadi sekarang juga kerjanya Hakim Agung itu cuma dia tolak-tolak aja semuanya. Karena dia nggak bisa baca. Nah, melihat kenyataan seperti itu, apakah Apindo tidak ada upaya untuk memberi saran kepada pemerintah dalam memperbaiki peradilan pajak di Indonesia? Sudah sarankan, tapi ini pengusudurnya ngangkat Hakim Agung. Aduh, udah capek lah kita. Itu kelakuannya juga, budgetnya juga nggak ada, macam-macam. Dan kualifikasinya kayak apa, itu semua nggak jelas. Dilihat aja di Mahkamah Konstitusi, ngangkat 1-2 orang susahnya setengah mati. Ya, negara kita, ya beginilah. Kita berdemokrasi tanpa nggak jelas hukumnya. Ini akhirnya kita begini semua, tersandera semua. Dan inilah pemerintah yang ternyata harus bereskan ini seperti itu. Mana yang harus, yang mana yang nggak peran penting. Jangan kerjaannya nggak penting-penting, tapi yang penting juga kerja sendiri. Itu aja harus kita jaga. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.